Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fataha Allah alaihi min Makkah. Maka ketika orang-orang Khawazin mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah dan menaklukkan kota Mekah, jama'aha Malik ibn Auf An-Nadri, dikumpulkanlah orang-orang Khawazin oleh Malik ibn Auf. Sama ilaihi ma'hawazin saqib kulluha. Kemudian bergabung bersama dengan Khawazin ini orang-orang saqib semuanya. Wajtama'at ilaihi mudar, juga berkumpul bersatu bersama dengan mereka mudar, orang-orang mudar. Wajutham, semuanya kulluha. Wasa'ad bin Bakr, Bani Sa'ad bin Bakr. Wa nasum min Bani Hilal, dan orang-orang dari kalangan Bani Hilal. Wahum qalil, dan mereka sedikit jumlahnya dari Bani Hilal. Walam yashhadha min Qais, walam yashhadha min Qais Ailan illa haula. Barakallahu bikum. Yang tidak ada, dan tidak ada yang hadir dalam peperangan itu dari Qais Ailan kecuali mereka-mereka. Walam yahdurha min Hawazin, dan ada orang-orang yang dari Hawazin yang tidak hadir dalam peperangan itu seperti Ka'ab, demikian juga Kilab, wa fi Judam, Durair bin Sam, As-Simmah, dan dari Bani Jusam, Jusham, Durair bin As-Simmah, Syekhun Kabirun laysa fihi illa ra'yuhu wa ma'rifatuhu bil harb. Tidak ada hadir kecuali sekedar saran-sarannya, karena dia memiliki kemampuan dalam berperang, tapi karena sudah tua. Wa kana syai suja'an mujarraban, dan dia pemberani dahulunya dan dia sudah berpengalaman. Wa fi Saqib, dan dari Bani Saqib sayyidani lahum, dari dua tokoh mereka yang juga tidak hadir. Wa bil ahlaf Qarib ibn al-Aswad, wa fi Bani Malik Subay' ibn al-Harith, wa akhuhu Ahmar ibn al-Harith, wa jima' tayyib amru an-nasi ila Malik, wa jima' amru an-nasi ila Malik ibn Auf an-Nadri. Cuma beberapa orang yang tidak ikut, tapi kebanyakannya ikut dari setiap kabilah ini dikumpulkan oleh Malik bin Auf an-Nadri. Falamma ajma'a as-sayr ila Rasulullah SAW saqama an-nasi amwalahum, maka mereka ketika semuanya sepakat untuk melakukan perjalanan untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqama an-nasi amwalahum wa nisa'ahum wa abna'ahum. Baik, maka mereka pun setelah berkumpul, mereka membawa serta semua apa yang mereka miliki, harta benda mereka semuanya. Baik, istri-istri mereka, anak-anak mereka, dengan harapan tidak ada yang mau lari dari peperangan. Mau lari kemana? Harta di sini, anak istri di sini, mau lari kemana? Itu yang menjadikan, itu yang mereka jadikan taktik agar supaya tidak ada seorang pun yang lari. Ternyata justru mereka membawa semuanya untuk dijadikan ghanimah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Falamma nazala bi autas ijtama ilaihi an-nasu wa fihim Durayd ibn Sim. Ketika mereka berkumpul semuanya, di antara mereka Durayd ibn Sim, falamma nazala qala bi ayyi wadin antum. Dia pun mengatakan, di lembah mana kalian berada ini? Qalu bi autas. Baik. Masyaallah. Qalu bi autas, mereka mengatakan kami berada di lembah autas. Qala ni'ma majalul khayl, la haznun dirs, haznu dirs wala sahlun dahs, ma li asma'u rugha al ba'ir wa nuhaq al hamir wa buka al sabi wa yu'aru syah. Qalu saqa Malik ibn Auf ma'an nasi nisa'ahum wa amwalahum wa abna'ahum. Qala aina Malik. Ini karena sudah tua, barakallahu fikum, dia hanya bisa mengatakan ini dan demikian dan demikian. Nah, dia menganggap bahwa daerah itu, wilayah itu yang memang bagus untuk dijadikan tempat peperangan. Cuman aku, kenapa aku bisa mendengar suara unta yang banyak, keledai-keledai ringkikannya, tangisan para anak-anak. Barakallahu fikum. Dan suara kambing, kenapa aku mendengar ini semuanya? Qalu saqa Malik bin Auf ma'an nasi nisa'ahum wa amwalahum. Malik bin Auf memerintahkan orang-orang untuk membawa serta istri dan anak mereka serta harta benda mereka. Qala aina Malik. Dia pun berkata, aina Malik? Di mana Malik? Qila hadha Malik. Ini Malik. Wa du'iya lahu qala ya Malik innaka qad asbahta ra'isa qaumika. Dia pun mengatakan, wahai Malik, Malik bin Auf, engkau sekarang sudah menjadi pemimpin kaum. Wa inna hadha yawmun ka'inun lahu ma ba'dahu min al-ayyam. Mali asma'u rugha' al-ba'ir wa nuhaq al-hamir wa buka' as-sagir wa yu'aru as-syah. Ini hari dan tidak ada hari setelah hari ini. Ini akhir dari kondisi keadaan kalian ini. Kenapa aku bisa mendengar dari suara unta ini dan ringkikan keledai dan tangisan anak-anak kecil dengan suara kambing? Qala suktu ma'an nasi abna'ahum wa nisa'ahum wa amwalahum. Aku membawa serta semuanya, prajuritnya, istri, anak-anaknya, harta bendanya, semuanya. Berkata Durayd, lima, kenapa engkau melakukan ini? Qala aradtu an aj'ala khalfa kulli rajulin ahlahu wa malahu liyuqatil anhu. Aku pengen bahwa semuanya membawa serta anak istrinya, harta bendanya, agar supaya tidak ada seorang pun di antara mereka lari dari peperangan. Faqala ra'i dha'an wallah. Ra'i dha'an wallah. Dia pun mengatakan, ini pengembala, ini pengembala kambing wallah. Wa hal yaruddul munhazimu syait. Ini orang yang kalah, adakah sesuatu yang bisa dia lakukan? Innahu in kanat laka lam yanfa'aka illa rajulun bisaytihi wa rumhihi. In kana laka, kalau engkau menang, tidak ada yang bermanfaat untuk engkau dari semua yang engkau bawa ini, kecuali orang-orang laki-lakinya, pedangnya dan tombaknya. Wa in kana alaika, kalau kekalahan berada di pihak engkau, kalau menang, yang ada semuanya tidak ada gunanya, kecuali yang membawa senjata dari lengan laki-laki, perempuan, macam-macam, tidak ada manfaatnya kau bawa. Wa in kana alaika, tapi kalau jika sekiranya engkau yang kalah, fudihta fi ahlika wa malika, engkau akan tercoreng namamu di tengah-tengah keluargamu dan hartamu. Tsumma qala ma fa'altu? Tayyib. Ma fa'alta ka'b? Ma fa'al? Ma fa'alat ka'b wa kilab? Kemudian dia berkata, apa yang dilakukan oleh Ka'b dan Kilab? Qalu lam yashhadha ahadun minhum. Bani Ka'b dan Bani Kilab, tidak ada seorang pun yang hadir dalam peperangan ini. Qala ghabal haddu wal jiddu. Maka Durayd pun mengatakan, ghabal haddu wal jiddu, telah hilang atau tidak ada hadir dalam peperangan ini al-haddi yang tajam dan yang sungguh-sungguh. Law kana yawmu ala wa rifah lam tagib anhu Ka'b wala Kilab. Law kana yawmu ala wa rif'ah, seandainya hari ini adalah hari ketinggian dan kemuliaan, lan tagib anhu Ka'b wala Kilab, tidak akan luput daripadanya Ka'b dan Kilab, mesti dia hadir. Walau walitu annakum fa'altum ma fa'alat Ka'b wa Kilab, aku sangat berharap seandainya saja kalian melakukan apa yang dilakukan oleh Ka'b dan Kilab. Faman syahidaha minkum, siapa gerangan yang hadir bersama dengan kalian ini dalam peperangan? Qalu Amr bin Amir. Wa bin Amir qala dhalikal jad'ani min Amir la yanfa'ani wa la yadhurrani. Mereka dia mengatakan Amr dan Amir, Auf dan Amir. Qala dzaaka al-jada'ani min Amir, itu dua anak kambing dari Amir, tidak akan bermanfaat dan juga tidak memudaratkan. Yani adanya dan tidak adanya sama saja dalam peperangan. Ya Malik innaka lam tasna' bi taqdimil baydati baydat hawazin ila nuhuril khayl syai'an irfa'hum ila mutamanni' biladihim wa ulia qaumihim thumma al-qisib as-sibata ala mutunil khayl fa in kanat laka la yatabika min wara'ika wa in kanat alayka alfa kadhalika wa qad ahrajta ahlaka wa mala qala wallahi la aqal innaka qad kabirta wa kabira 'aqluka wallahi la tudayyi'unni ya ma'shar al-hawajin. Aula takiranna ala hadha sayfi hatta yakhruja min dhahri wa kariha an yakuna ladayka fi hadikun wa ra'yun fa qalu ata'naka fa qala durayd hadha yawmun lam ashhadu wa lam yafutni ya laytani fiha jada'un ahubbu fiha wa adha'u aqulu wa atfa tayyib aqulu wa atfa'a az-zama' ka'annaha syatun sada'. Ini Durayd sudah tua, berpengalaman dalam peperangan. Dia sudah buta, dia tidak mampu kecuali hanya sekedar memberikan saran-saran. Barakallahu fikum. Ya Malik innaka lam tasna' bi taqdimil baydati baydata hawazin ila nuhuril khayl syai'an. Wahai Malik, lam tasna' bi taqdim. Innaka lam tasna' bi taqdimil baydah. Nindalah manfaatnya engkau mendahulukan baydah, baydat hawazin ila nuhuril khayl syai'a. Baydat hawazin, ini pasukannya di hadapan tentara yang berkuda sedikit pun. Irfa'hum ila mutmani' ada ila mut mutamanni' biladihim wa ulia qaumihim irfa'u ila mutamanni' biladihim wa ulia qaumihim, angkat mereka kepada ke negeri mereka dan wa ulia qaumihim dan petinggi kaumnya. Summal qi as-sibata ala mutunil hayy, kemudian letakkan anak-anak di atas mutunil khayl, di atas kendaraan. Fa in kana laka lahiqa bika mimman wara'aka, kalau engkau menang lahiqa bika mimman wara'aka, orang-orang yang ada di belakangmu akan bersatu bergabung dengan engkau. Wa in kanat alayka alqa kadhalika alfa kadhalika, kalau engkau kalah maka engkau masih tetap bersama dengan mereka, yakni hartamu dengan anak-anak istrimu. Wa qad ahrajta ahlaka wa malaka, dan engkau masih tetap bersama dengan anak istrimu serta hartamu. Qala wallahi la af'al, Malik mengatakan wallahi la af'al, demi Allah aku tidak akan pernah melakukan itu. Inakan kabirta wa kabira aqluka, sesungguhnya engkau wahai Durayd telah tua dan telah tua akalmu. Baik. Wallahi la tuti'unni ya ma'syar hawazin law aw la attaki'an ala hadha sayyid. Wallahi demi Allah wahai orang-orang Hawazin, kalian mau mengikuti aku atau tidak, aku akan bunuh diri. Aku akan menyandarkan diri ke pedangku ini sampai tembus keluar di punggungku. Wa kariha ayyakuna ladai lidureti hadikrun warai, dan dia pun tidak senang kalau dalam peperangan itu ternyata nantinya ada kenangan manis untuk Durayd. Tapi karena sarannya dan arahannya. Wa qalu ata'naka, maka mereka pun orang-orang Hawazin mengatakan kami akan mengikuti engkau wahai Malik. Malik bin Auf. Waqala hadza yawmun lam ashhadu wa lam yafut. Maka berkata Duraik, hari ini adalah hari yang aku tidak akan pernah hadiri. Aku tidak akan hidup ikut perang di perang ini. Wa lam yafutni, dan juga tidak akan membuat aku. Barakallahu bikum. Kehilangan sesuatu. Sumaqala Malik linnas, kemudian Malik berkata kepada orang-orang, idza raaitumuhum faksiru jufuna suyufikum thumma shuddu shaddat rajulin wahid. Berkata Malik, idza raaitumuhum, kalau kalian sudah melihat kaum muslimin, maka hendaknya kalian mematahkan sarung-sarung pedang kalian. Thumma shuddu shaddat rajulin wahid, kemudian kalian menyerang dengan satu kali serangan seperti satu kali serangan orang. Wa ba'atha uyunan min rijalihi fa atahu wa qad tafarraqat awsaluhum qala wailakum ma sya'alukum. Wa ba'atha uyunan, dan dia pun mengirim mata-mata dari orang-orangnya. Fa atahu wa qad tafarraqat awsaluhum. Kemudian datang mata-mata itu sementara sudah ada, barakallahu fikum, sedikit pecahan di antara mereka. Qala wailakum masyaallah. Qalu ra'ayna rijalan baydan ala khailin bulq. Wallahi ma tamasakna an asabana ma tara. Wallahi ma raddahu dhalika an wujuhihi an madha ala ma yurid. Mereka mengatakan, ra'ayna rijalan baydan ala khailin bulq. Mereka mengatakan, kami melihat orang-orang berwarna atau berpakaian putih di atas kuda hitam. Wallahi ma tamasakna an asabana ma tara. Kami tidak bisa bertahan sampai menimpa kami apa yang kau lihat ini. Mata-mata ini maksudnya. Wallahi ma raddahu dhalika an wujuhihi an mada ala ma yurid. Wallahi ma raddahu dhalika an wujuhihi an mada ala ma yurid. Demi Allah, tidak ada yang bisa menghalangi mereka sampai mereka melakukan apa yang mereka menginginkan. Walamma sami'a bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ilaihim Abdullah ibn Abi Hadrat al-Aslami wa amarahu an yadkhula fi an-nas fa yuqimu fihim hatta ya'lama 'ilmahum thumma ya'tiyahu bi khabarihim fantalaka ibn Abi Hadrat wa dakhala fihim hatta sami'a wa 'alima ma kharija ma'ulahu min harbi rasulillah wa sami'a ma min malikin wa amr hawazin ma hum alaihi thumma aqbala hatta ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu alkhair. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pihak Rasulullah, sekarang tadi di pihak Hawazin dengan kondisinya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa mereka akan melakukan penyerangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus mata-mata Sayyidina Abdullah bin Abi Duraid al-Aslam wa amarahu ayyadkhula fin-nas, dan memerintahkan untuk masuk ke tengah-tengah orang Hawazin, fayuqimu fihim, dan berada di tengah mereka, hatta ya'lama 'ilmahum, sampai mengetahui apa sih yang ada pada mereka. Tsumma ya'tihi bi khabarihim, kemudian datang ke Rasulullah mengkhabarkan apa yang dia dapati tentang Hawazin. Fantalaka Ibnu Abi Hadrat, maka berangkatlah Ibnu Abi Hadrat. Pada khalafihim hatta sami'a wa alima ma qad jama'ulah min harbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah Ibn Abi Hadrab masuk ke orang-orang Hawazin sampai mendengar dan mengetahui apa yang mereka sepakati dari memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'a min Malik wa amra Hawazin ma hum alaihi, dan juga mendengar langsung dari Malik bin Auf dan urusan Hawazin apa yang mereka inginkan, mereka rencanakan. Tsumma aqbala hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbar al-khabar. Kemudian datanglah Abdullah bin Abi Hadrat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan kepada beliau alaihi salatu wasallam tentang kabar orang-orang Hawazin. Falamma ajma Rasulullah as-sayra ila Hawazin dzakara lahu anna inda Safwan bin Umayyah adra'an wa silahan. Falamma ajma Rasulullah as-sayra ila Hawazin, maka ketika Rasulullah sepakat dengan para sahabat yang lainnya untuk melakukan perjalanan ke Hawazin, dzakara lahu anna inda Safwan bin Umayyah adra'an wa silahan. Disebutkan, sampaikan kepada Rasulullah bahwa di Safwan ibnu Umayyah ada baju besi dan pedang. Farsala ilaihi wa huwa yawma idzin musyrik. Maka diutuslah orang kepadanya pada saat itu dia masih musyrik. Faqala ya Aba Umayyah, a'irna silahaka hadza nalqa bihi aduwana ghadan. Faqala Safwan, taib, aghasban ya Muhammad. Farsala ilaihi wa huwa yawma idzin musyrik. Faqala ya Aba Umayyah, a'irna silahaka. Wahai Aba Umayyah, pinjamkan kepada kami pedang hadza nalqa fihi ghadan aduwana ghadan. Besok kami akan bertemu dengan musuh kami. Faqala Safwan, aghasban ya Muhammad, apakah ini adalah merampas? Wahai Muhammad, qala ya ariyat bal ariyatun madmunatun hatta nuaddiha ilaika. Kata Rasulullah, bahkan ini adalah ariyah, pinjaman. Kami meminjam dari engkau baju besi ini dengan pedangnya, yang dijamin sampai suatu saat kami akan mengembalikannya. Faqala laysa bihadza bas. Fa'atahu mi'ata dir'in bima yakfiha minas silah. Maka diserahkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa katanya. Diberikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 baju besi dengan senjatanya. Faza'amu anna Rasulullah sa'alahu ayyakfiyahum hamlaha fa'ala. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Rasulullah meminta sekalian ayyakfiha hamlaha, yakni perbekalannya, maka dia pun melakukannya, perbekalan perang. Tsumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu alfan min ahli Makkah ma'asyaratu alaf min ashabil ladina kharaju ma'ah. Keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah dengan 2000 pasukan dari penduduk Makkah yang baru saja masuk Islam, dengan 1000 pasukan yang bersama dengan beliau dari kota Madinah. Baik. Yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kota Makkah. Wa kanu 12000. Baik. Ma'asyarati alaf min ashabi alladziina kharaju min Makkah. Alfani min ahli Makkah, 2000 dari penduduk Makkah, wa asyru alaf dan 10. Setiap ada 10.000. 2000 dari penduduk Makkah dan 10.000 pasukan dari kota Madinah. Barakallahu fikum. Fafatahallahu bihim Makkah wa kanu 12000. Akhirnya 12.000 pasukan. Wasta'mala Attab ibn Usaid ala Makkah amira. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Attab ibn Usaid sebagai amir yang berkuasa di kota Makkah, karena Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Tsumma mada yuridu liqa'a Hawazin. Kemudian berangkatlah Rasulullah hendak bertemu dengan Hawazin. Qala Ibn Ishaq, fahaddatsani 'Asim ibn Umar ibn Qatadah an Abdurrahman ibn Jabir an abihi Jabir bin Abdullah qala lamma istaqbalna wadi Hunain. Berkata Jabir bin Abdullah, lamma istaqbalna wadi Hunain, ketika kami dekat dengan lembah Hunain, in hadarna fi wadin min awdiyati Tihamah ajwab khatut innama nanhadiru bihi inhidaran. In hadarna, maka kami turun ke lembah itu, lembah min awdiyati Tihamah, dari lembah-lembah Tihamah ajwab khatut innama nanhadiru bihi inhidaran. Betul turun. Qalu wa fi amayati subh, dan di kegelapan malam. Wa kanu qaumu sabaquna ila alwadi, dan orang-orang kufar telah mendahului kami ke lembah itu. Fakamanu lana fi syi'abihi wa ahna'ihi wa madayikihi. Maka orang-orang musyrikin pun kamanu bersembunyi mengintai kami, fi syi'abihi, di lembah-lembah, di lereng-lerengnya, wa ahna'ihi, wa madayikihi, yani apa namanya, jalan-jalan sempitnya. Kadab ajmahu wa tahayyau, mereka semuanya telah bersiap berkumpul. Wa a'addu fa wallahi ma ra'ana wa nahnu munhattuna illa al-kata'ib kad shaddu 'alaina shaddat rajulin wahid. Maka ketika kami masuk di lembah itu, ma ra'ana wa nahnu nanhattu munhattuna ilal kata'ib. Tapi turun barakallahu fik, qad shaddu alaina shaddata rajulin wahid. Mereka langsung menyerang kami dengan serangan yang bertubi-tubi. Wa syamara an-nasu raji'ina la yalwi ahadu minhum ala ahad. Akhirnya orang pun pada berlarian. Tidak menyangka kalau mereka diserang dengan satu kali serangan secara bertubi-tubi. Maka orang pun pada berlarian, tidak lagi menengok ke siapa-siapa. Pokoknya menyelamatkan diri. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzatal yamini tsumma qala ilayya aina ayyuhan nas ila aina ayyuhan nas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarah ke sebelah kanan kemudian berkata, mau kemana wahai sekalian manusia? Halumma ilayya, mari kemari. Ana Rasulullah, ana Muhammad ibn Abdullah. Saya Rasulullah, saya Muhammad Rasulullah. Wa baqiya ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafarun minal muhajirin wal ansar wa ahlu bait. Wa ahlu baitihi. Tapi orang-orang tetap para berlarian dan tidak tertinggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sedikit dari kalangan muhajirin dan orang ansar dan keluarga kerabat beliau. Wa fi man sabata ma'ahu minal muhajirin, dan yang tetap kokoh bersama dengan Rasulullah tidak lari meninggalkan peperangan dari kalangan muhajirin Abu Bakar wa min ahli baitihi Ali wal Abbas wa Abu Sufyan Ibn Haris dan anaknya putranya wal Fadl Ibn Abbas wa Rabi'ah Ibn Harith wa Usama bin Zaid wa Aiman Ibn Ummi Aiman wa kutila yawmaidin, dan hari itu di meninggal dunia Aiman Ibn Aiman Aiman Ibn Ummi Aiman wa kutila yawmaidin. Qala wa rajulun min hawazin ala jamalillahu ahmar biadihi rayatun saudati ra'asi rumhin tawilin amama hawazin wa hawazin khalbah. Qala wa rajulun, kemudian ada seorang dari kalangan hawazin, dari kalangan musuh, dari kalangan musyrikin, berada di atas seekor unta berwarna merah, biadihi rayatun sauda, di tangannya ada bendera hitam, fi ra'asi rumhin, di puncak tombak dia ikat yang panjang, amama hawazin, di hadapan hawazin, wa hawazin khalfah, hawazin belakangnya, idza adraka ta'ana bi rumhihi wa idza fatahu an-nas rafa'a ramhahu liman wara'ahu fattaba'uhu. Subhanallah. Idza adraka ta'ana bi rumhihi, kalau dia mendapati orang langsung dia tombak dengan tombaknya, wa idza fatahu an-nas rafa'a ramhahu liman wara'ahu fattaba'uhu. Kalau selesai dia melakukannya, dia pun mengangkat tombaknya sekaligus benderanya dan orang pun mengikutinya. Fabaina huwa kadzalika id ahwa 'alaihi 'Ali ibn Abi Thalib wa rajul min al-ansar yuridani. Ketika dalam kondisi seperti itu, bangkitlah Ali ibn Abi Thalib dan seorang dari al-ansar hendak membunuhnya. Qala fa'ata 'Aliun min khalfihi fadaraba urqubail jamal. Kemudian Ali pun mendatangi bagian belakangnya dan daraba, yakni urqubail jamal, fawaqa ala ajzihi, dia menyerang untanya sehingga untanya terjatuh. Wa wasabal ansari ala rajul, kemudian al ansari ketika terjatuh untanya dia pun terjatuh, maka ansari ini pun langsung mendatanginya. Fadarabahu darbatan atana kadamahu binisfi saqihi, barakallahu fikum, daraba darbatan atana kadamahu binisfi saqihi panja'afa an rahlihi qala fajitaladan nasu. Tapi mati ini semacam pimpinannya. Fajitala dan nasu, maka orang pun saling bertempur. Qala fa wallahi ma raja'at raji'atun nasi min hazimatim hatta wajadu al-usara inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa wallahi ma raja'at raji'atun nasi, demi Allah tidak ada seorang pun yang kembali min hazimatihim, dari kekalahan mereka, hatta wajadu al-usara, sampai mereka mendapati usara, tawanan-tawanan ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan sampai di sini. Dahuna subhanallahi wa bihamdihi.